Dengan tulus aku memohon ampun padamu. Engkau memasang wajah garang dan tetap menekanku. Percuma saja ku yang telah menyerah, bersikeras pun aku tak berdaya. Hidup dan mati bukan ada di tanganmu, tapi Tuhan yang telah mengatur. Masa lalu ku memang sangat peka dan hitam. Namun rasanya aku belum terlambat bertobat. Gambar burung hantu yang lekat di lengan, potret kegagalanku sangat pahit. Aku pasrahkan kepada kebenaran, mungkin asing suratan tangan. Ada yang ingin aku titipkan sebelum aku pergi jauh. Istri dan anakku tak bersalah, jangan dilibatkan. Semoga aku dimaafkan. Semoga aku dimaafkan. Hanya Tuhan yang tahu ketulusan hati ini. Semoga aku dimaafkan.